بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat kesempatan beribadah, nikmat kembali bertemu dengan ilmu, bertemu dengan ulama melalui karya-karya mereka, lalu juga bertemu dengan teman-teman sefrekuensi yang ingin memperbaiki diri, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah kenikmatan. Yakin dengan apa yang kita pelajari, apabila itu berasal dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita nggak yakin, kita nggak akan merasakan kenikmatannya. Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan, la yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil Qur'an. Tidak ada yang mendapatkan kenikmatan Al-Qur'an, kenikmatan ilmu dan manfaat dari Al-Qur'an, manfaat dari ilmu, kecuali orang yang benar-benar beriman dan meyakini ayat-ayat tersebut. Jadi kalau kita nggak yakin, kita nggak akan merasakan kenikmatannya dan nggak akan bermanfaat juga. Gitu. Pulang dari kajian cuman jadi bahan diskusi, obrolan, udah nguap begitu. Kita ingin pulang ke rumah dengan membawa iman, membawa keberkahan, membawa semangat, pulang dari kajian membawa optimisme, membawa husnul dzan, membawa baik sangka, membawa energi, membawa spirit, maka kita harus imani apa yang kita pelajari. Itu syarat. Kalau kita gak imani, udah pulang gitu-gitu aja. Tapi orang yang mengimani itu pulang tuh semangat dia tuh, jamaah. Karena imannya nambah. Jadi pulang, pergi misalnya, keluar dari rumah, imannya misalnya kalau diangkakan 60, pulang tuh jadi 70-80 gitu. Dan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman tuh kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya nambah. Di manalah? Dan majelis ilmu lah tempat dibacakan ayat-ayat Allah. Di masjid lah tempat dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi pulang tuh energi, semangat, punya harapan gitu, yang awalnya udah kayaknya gue nih mandesu deh. Kenapa lo, iya gue nih ditolak lagi. Ini udah ditolak ke 38 misalnya. Tapi begitu dapat ini semangat deh. Gak apa-apa. Berarti Allah ingin saya belajar 38 kali. Gitu. Allah minta saya belajar merasakan sakitnya ditolak 38 kali. Sehingga nanti saya gak boleh nyakitin orang. Gitu. Karena menyakitkan itu. Misalnya. Terus dapat pahala 38 kali. Jadi tenang aja tuh dia tuh hadirin. Misalnya. Tapi harus yakin. Kalau gak yakin gak bisa. Itu kata Imam Bukhari. Bukan kata saya. Tapi kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam Sahih Bukhari beliau. Dalam kitab Tauhid. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita duduk dengan keyakinan, bukan sebatas dengan kecerdasan. Duduk tuh, datang tuh ke majelis ilmu dengan keyakinan, bukan hanya dengan apa, passion suka belajar gitu. Ada orang tuh, oh gue tuh suka belajar gitu. Ayo ikut kajian, ikut, pengen belajar aja, tapi gak yakin juga. Itu tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu, hadirin. Oleh karena itu marilah kita belajar dengan keyakinan. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang istiqomah berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang besar. Kita masuk ke hadis Ibnu Umar tentang muslim itu saudara muslim yang lain. Hadis ke-233. Mari kita dengar redaksi hadisnya. Tafadhal. Assalamualaikum. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimin ajma'in. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati para ulama kita, ahli ilmu kita. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai beliau dan ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dari muslim yang lain. Jadi seorang muslim itu saudara. La yadlimuhu, dia tidak menzolimi saudaranya, sesama muslim. Wa la yuslimuhu, dan dia tidak serahkan saudaranya ke pihak yang ingin menyakiti saudaranya tersebut. Nanti kita jelaskan bismillah dengan pertolongan Allah. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi atau menyelesaikan hajat saudaranya, niscaya Allah akan menyelesaikan hajatnya. Wa farraja an muslim kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan lapangkan dan mudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sederhana, simple, tapi dalamnya minta ampun hadirin. Ini salah satu prinsip bersaudara, prinsip bergaul sesama muslim. Pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama, ulama menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan sesama muslim saudara. Sesama muslim saudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan kalian menjadi saudara karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian tuh menjadi saudara dengan nikmat dari Allah. Nah ini perlu kita camkan. Bahwa kita nih saudara nih, itu bukan karena kita pintar bergaul. Bukan karena kita supel. Bukan karena kita ekstrovert, bukan. Tapi kita bisa jadi saudara itu semata-mata nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Karena sejago-jago kita bergaul, kita enggak bisa meluluhkan hati saudara kita. Yang bisa meluluhkan hati saudara kita adalah Allah tabaraka wa taala. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa persaudaraan itu nikmat. Persaudaraan, kita punya saudara, kita punya sahabat dengan orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu nikmat besar dari Allah. Dan banyak di antara kita lupa tentang masalah ini. Kita dengan mudah meresapi bahwa uang itu kenikmatan, kekuasaan itu kenikmatan, fasilitas kenikmatan. Tapi teman, sahabat atau saudara jarang ada yang anggap itu sebuah kenikmatan. Bahkan sebagian mengorbankan saudaranya demi ambisi pribadinya, dan itu fatal, itu kufur nikmat. Ini itu bukan hanya tentang pengkhianatan kepada saudara kita, bukan tentang menzolimi saudara kita, tapi itu kufur nikmat kepada Allah. Allah kasih Anda saudara, lalu Anda korbankan saudara Anda. Itu kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat kena surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika Anda bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau Anda kufur nikmat, azabku sangat pedih. Maka orang yang mengkhianati saudaranya, jahat sama saudaranya, bahkan mengorbankan saudaranya, gibahi saudaranya, fitnah saudaranya, dia akan hidup tersiksa. Inna azabi la syadid, azabku sangat pedih. Yang pernah sekali-kali menyakiti. Dan ini kan punya hubungan erat dengan yang sebelumnya. Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang salat subuh maka dia dalam jaminan Allah. Maka jangan dizolimi, sehingga Allah akan kejar Anda, Allah akan nuntut Anda. Karena kalau Allah akan Allah tuntut Anda, Anda nggak bisa kabur, nggak bisa kabur. Jangan sampai sakit ya saudara kita. Itu kufur nikmat. Persaudaraan itu nikmat, hadirin. Persaudaraan itu nikmat. Persahabatan nikmat. Jangan pernah zolimi. Kita zolimi, ini bukan tentang kita dengan beliau. Ini bukan tentang kita dengan teman kita. Ini tentang kita kufur nikmat terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau ingin cari teman setia, carilah mukmin yang real, bukan yang KW, yang real. Bukan hanya klaim, tapi real mukmin, depan belakang tuh beriman. Itu orang-orang yang setia. Karena dia berinteraksi dengan kita bukan hanya sebatas hubungan horizontal, tapi dia berinteraksi dengan kita dengan meyakini bahwa ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi vertikal nih hadir. Dia takut kalau saya khianati teman saya, saudara saya, sahabat saya, itu berarti kufur terhadap nikmat Allah. Karena persaudaraan adalah nikmat. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan Anda menjadi saudara karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Rabbul Alamin. Gak berani dia macam-macam. Walaupun dia punya kesempatan berkali-kali untuk bohongi. Tolong di silent. Yang qadarullah handphonenya bunyi, di silent. Yang ada di sebelah dan di sisinya kasih uzur. Yang jadi masalah, yang handphonenya bunyi cuek, yang di sampingnya melotot. Jadi enggak, itu bukan solusi gitu. Itu enggak ada solusi sama sekali. Ini orang nih enggak peka dasar gitu. Kesel gitu. Yang itu patut polisi gitu. Padahal handphone yang bunyi gitu. Itu bukan solusi, gak selesai masalah gara-gara. Mendingan biar masalah selesai, yang punya handphone matikan gitu lah. Yang sebelahnya kasih udur gitu lah. Ada banyak orang tuh gak ngerti matikan apa suara di handphonenya loh hadirin. Saudara nih saudara, jadi muslim yang satu dengan muslim itu saudara. Dan ini susah loh, kita tuh tahu konsep ini dari kecil ya, tapi siapa di antara kita yang benar-benar meresapi? Butuh pertolongan Allah benar-benar. Kita nih lalai, sangat lalai dalam masalah ini. Jangankan sama saudara yang kita gak kenal, om sama saudara yang kita kenal aja lalai. Kita masih ngomongin, kita masih gibahin dia. Oh boy, ini saudara. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Baik, kalau kita benar-benar bisa nerapkan ini luar biasa loh hadirin. Sangat luar biasa. Walaupun mungkin sedikit, tapi ini konsep tuh konsep yang mahal. Kami pernah di sebuah tahun, waktu di Arafah, itu gak ada tenda, padahal lo gak dapet tenda. Akhirnya, untuk sementara waktu, numpang di tendanya orang Cina, gitu, jamaah haji Cina. Sampai mau menjelang zawal, menjelang zuhur, yang harusnya wukuf, gak ada tenda. Sampai akhirnya kita siap-siap wukuf di outdoor. Dan suhu 50 derajat loh kurang lebih. Gak mudah bagi jamaah. Mungkin yang sudah terbiasa di Middle East mungkin ini. Tapi yang gak terbiasa sama sekali. Terus pakai pakaian ihram, gak ada ini segala macam. Terus kena matahari 50 derajat. Wih, itu berat akhirnya. Terus dia mau doa sampai maghrib. Harus cuman kena 50 derajat 5 menit, 10 menit, 20 menit tuh biasa. Tapi kalau mau sampai maghrib, wih, itu berat. Orang bisa dehidrasi, bisa pingsan, bisa bahaya. Itu pas kita siap-siap untuk wukuf di tempat terbuka, itu koordinator orang Cinanya panggil, terus saya ketemu beliau. Ternyata beliau bisa bahasa Arab, koordinatornya itu. Terus kata beliau, jamaah antum di tenda kita aja. Simpel, dia cuma ngomong dua. Jamaah antum di tenda kita aja. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu dalam. Sesungguhnya mukmin itu saudara. Itu dua kalimat itu sampai detik ini saya ingat banget. Dan jamaah yang ada ingat banget. Cuma dua kalimat. Gak bicara macam jamaah antum di tenda kita aja. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saudara. Rasanya tuh dalamnya minta ampun. Karena banyak orang kan, orang haji itu tuh seumur hidup sekali biasanya jamaah. Secara umum orang tuh nabung tahunan. Dan inti haji kan Arafah. Al-hajju Arafah. Inti haji itu Arafah. Ini masalah akhirat. Bukan masalah kehilangan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Dan dikhawatirkan kan, kak, begitu inti dari haji, orang drop. Gak bisa maksimal yang diinginkan oleh orang-orang yang benar mengerti manasik haji kan, maksimal di wukuf gitu. Benar-benar maksimal berdoa di wukuf dari zuhur sampai maghrib. Nah begitu kondisinya gak dapet tenda dan harus di luar, gak ada satupun atap yang bisa naungin kita pada saat itu. Semua opsi cuma di luar. Khawatirkan capek, letih, lelah. Bisa pingsan orang 50 derajat tadi. Itu begitu. Jamaah antum di sini aja. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu seperti dapat air dingin di tengah Sahara. Luar biasa. Sampai detik ini kita ingat kebaikan beliau tuh. Jamaah haji dari Cina itu, Masya Allah. Orang Cina tuh hadirin, Masya Allah. dan terapkan dalam lingkungan kita. Kita bantu orang jujur gitu loh, ikhlas karena dia saudara. Itu kita udah lupa, tuh orang masih ingat gitu. Kita udah lupa yang mana ya? Dia masih ingat, mungkin puluhan tahun dia sampai mati dia ingat. Kan berbagi tenda itu bagi mereka mungkin simple hadirin. Simple. Enggak bukan sebuah cuman bilang dua kalimat doang kok. Jaman tuh di sini aja. Innamal mu'minuna ikhwah. Enggak ada effort, enggak terlalu besar bagi pihak beliau ya. Tapi ketulusan, kebersamaan, persaudaraan itu kan yang membuat orang itu tuh bisa terharu, bahkan menangis. Karena mahal hadirin. Persaudaraan tuh mahal. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, orang-orang besar itu meninggalkan Mekah dengan seluruh asetnya, kekayaannya untuk apa? Salah satunya untuk bisa hidup sama saudara dan mengamalkan keyakinan mereka dan agama mereka sama saudara. Kalau sendiri nggak usah ke Madinah, jangan ke Madinah, Abu Bakar ke Dubai aja misalnya. Aku mau ke Dubai aja deh. Ini kan sama saudara penting. Nah, seringkali kita lupa tentang itu. Rugi, hidup cuma sekali loh. Masa kita gak pernah ngerasain hidup bareng saudara? Rugi aja. Nikmat, nikmat, benar nikmat. Ung, digituin sedikit aja, nikmat banget. Ya, baik banget nih, Masya Allah. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, para ulama mengatakan seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, wa min usuli ahli sunnah, beliau sedang menjelaskan usul ahli sunnah, pondasi-pondasi ahlu sunnah wal jamaah, pondasi-pondasi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di antara pondasi-pondasi ahlu sunnah wal jamaah, catat baik-baik, bal ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Persaudaraan seiman, persaudaraan seiman artinya muslim saudara muslim, itu berlaku bersama maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika saudara kita tergelincir dari dalam maksiat, itu bukan berarti persaudaraan putus. Yang penting, ketika saudara kita terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh dalam kemungkaran, khilaf misalnya, itu bukan berarti persaudaraan gugur, bukan. Dan ini konsep penting, karena banyak di antara kita terlalu idealis sama saudaranya. Maka begitu saudaranya melakukan kesalahan, putus hubungan. Saya gak terima. Bikin malu. Saya kecewa. Terlebih lagi, apabila kemaksiatan tersebut berkaitan dengan hak kita. Itu susah kita terima persaudaraan kayak gitu. Jadi maksiat yang dilakukan itu berkaitan dengan hak kita. Mungkin kita ditipu, kita digibahi, kita diomongi, kita difitnah, ada orang dia bicara tentang kita perlu itu bohong, kita itu untuk menerima dia saudara kita, itu berat. Padahal disitulah ujian keikhlasannya. Benarkah kita mencintai dia dan menganggap dia saudara karena Allah atau karena kebaikan personal dengan kita? Jadi ketika antum disakiti oleh saudara antum, sahabat antum, langsung ingat, ini ujian keikhlasan. Ini makom tinggi nih hadirin, makom tinggi. Ini ujian keikhlasan. Apakah selama ini kita anggap dia saudara karena kebaikan secara personal, horizontal, atau kita menyayangi dia, hubu fillah, wa bugdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kita harus senang dengan maksiatnya Ustaz. Kan fitnah itu dosa dan kita harus barok sama dosa, harus berlepas diri dari dosa. Setuju. Kita benci. mencaci kemaksiatannya sesuai dengan kadar kemaksiatan tersebut. Jadi harus ada rasa benci. Kita gak suka, karena dia maksiat, gue gak suka sama lo maksiat. Tapi ketidaksukaan kita sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dosanya 60%, 60%. 40% harus ada rasa saudara. Dan 40% itu yang membuat kita bisa menasehati dan seterusnya. Sehingga nambah lagi beriring dengan taubatnya dia kepada Allah. Kalau maksiatnya 30%, ya 30%. Dari sini terbukti ketika persahabatan, persaudaraan berjalan bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun isinya kebaikan bersambut kebaikan. Kebaikan bersambut kebaikan. Berkebaikan bersambut kebaikan. Lalu di tahun ke-21 misalnya, salah satu pihak melakukan blunder, melakukan kehilafan, lalu persahabatan dan blunder dan blunder dan kesalahan itu misalnya 30%, lalu persahabatan berakhir secara mutlak, maka ketahuilah selama 20 tahun itu kita bersahabat bukan karena Allah. Kita bersaudara bukan karena Allah, tapi karena kepentingan pribadi. Dan ketika kepentingan pribadi itu diusik, kita enggak terima dan akhirnya kita lupakan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita lupakan sabda Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Kita lupakan pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ujian keikhlasan dan kesabaran. Bisa gak kita ikhlas dalam menyikapi saudara kita yang melakukan blunder kesalahan, khususnya berkaitan dengan hak kita? Dan ini masalah hati. Karena bisa jadi mungkin kita batalkan beberapa sisi, tapi kita tetap sayang sama dia. Cuman ketika kita tahu ternyata dia begini, maka seluruh beberapa sisi-sisi yang berkaitan dengan kelemahannya kita cut-cutin. Tapi bukan berarti kita berhentikan seluruh persaudaraan kita dengan dia. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? أَتَصْبِرُونَ. Sabar gak ngadepin itu? Ikhlas apa tidak menghadapi itu? Wa kana rabbuka basira. Lihat closingnya adalah wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Allah melihat bagaimana respon kita terhadap blunder saudara kita. Allah melihat respon kita terhadap kesalahan saudara kita. Bukan hanya Allah melihat kesalahan saudara kita dan blunder saudara kita tersebut. Semuanya dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka fokuslah ke Allah dan penglihatan Allah dibanding fokus ke hawa nafsu kita yang merasa disakiti, kecewa, dan akhirnya merespon dengan liar, dengan emosi. Dan itu semua dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akhirnya kita gagal menjalani ujian tersebut. Kenapa Allah takdirkan teman atau sahabat kita khilaf sama kita? Sahabat kita melakukan blunder sama kita? Karena Allah ingin menguji kesabaran dan keikhlasan kita dalam bersahabat dan bersaudara. Apakah ini karena Allah atau ini karena kepentingan pribadi? Karena kalimat uhibbuka fillah, aku menyintai kamu karena Allah, itu mahal hadirin. Dan sekarang gampang diucapkan tanpa ada ruh dan tanpa dibuktikan. Makanya sebagian ulama ketika ada seseorang mengatakan, ya syekh uhibbukum fillah, wahai guruku atau wahai syekh, wahai ulama, saya mencintai engkau karena Allah. Itu kata sebagian, benarkah? Itu bahasanya. Benarkah? Yakin. Karena enggak mudah loh. Enggak mudah. Karena seorang murid yang mengatakan saya mencintai guru saya karena Allah, salah satu konsekuensinya jika gurunya salah, melakukan blunder atau melakukan kesalahan, maka dia harus menyikapi gurunya sesuai porsi kesalahan tersebut. Dan kalau gurunya taubat, dia harus bisa terima kembali gurunya. Itu poinnya. Emangnya gampang? Seringkali, jangankan gurunya salah, gurunya benar, tapi merugikan dia, dia udah tinggalkan gurunya. Gurunya benar, tapi gurunya marahi dia, marah mendidik, dia kabur. Itu bukan cinta karena Allah. Itu hubungan yang dibangun dengan hawa nafsu. Itu poinnya, hadirin. Jadi, al-muslim, akhul muslim itu dalam. Dalam. Gak mudah. Dan akan diuji. Itu yang perlu kita cakap. Akan diuji. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sebagai ujian. Itu yang seringkali kita lupakan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Berarti udah subuh ya, udah pagi nih. Kita mulai jam berapa sih? Jam 2 tadi. Masya Allah ya. Iya jemaah. Itu poinnya. Dan coba, bisa gak kita resapi itu jemaah? Jadi gini, ketika kita lagi dekat, misalnya kita lagi dekat dengan seseorang yang sebelumnya kita gak dekat, mungkin karena ketemu di pengajian atau di lingkungan kerja atau dan orangnya baik. Siapa di antara kita? Alhamdulillah saya akhirnya ketemu dengan seseorang yang semoga menjadi sahabat sejati saya, sahabat seperjuangan untuk mencari ridha Allah. Dan di waktu yang sama saya sadar bahwa beliau pun memainkan peran sebagai ujian bagi saya. Ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya untuk bisa melewati ujian-ujian selama saya bersahabat dengan orang tersebut gitu. Ujian. Makanya lihat Rasulullah SAW. Kesalahan sefatal apapun sahabat yang dilakukan sahabat beliau, gak pernah melunturkan ukhuwah imaniyah ini. Gak pernah. Walaupun kesalahan-kesalahan para sahabat tersebut, sebagiannya merugikan beliau. Tapi gak pernah. Ukhuwah itu tetap kokoh. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling ikhlas di dunia. Dan ikhlas beliau bukan hanya ketika beliau sholat. Bukan hanya ketika beliau puasa. Bukan hanya ketika beliau berzikir. Tapi ketika beliau bersaudara dan bersahabat. Walaupun kesalahan itu besar. Walaupun kesalahan itu besar. Contoh banyak. Ketika Maiz khilaf lalu berzina. Enggak. Enggak menyikapi lepas kontrol. Ini zina, zina dosa besar hadirin. Justru beliau bilang, taubatlah kepada Allah. Gitu. Suruh taubat. Begitu juga ketika Ghamidiyah, wanita Ghamidiyah, ada seorang sahabiat wanita khilaf berzina Ghamidiyah. Atau Juhaina. Belum gak marah. Bukan membenarkan juga, perlu suruh taubatlah kepada Allah. Lihat bagaimana kejujuran dan ketulusan sampai-sampai sahabat murid-murid beliau radhiyallahu begitu melakukan kesalahan fatal itu lapornya ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana tanya sama antum, antum pernah enggak buat antum bandel dulu habis bandel lapornya ke guru antum? Di sekolah ada di sekolah. Lu mau kemana? Istirahat ke kantin yuk? Enggak. Lu mau kemana? Guru BP, guru BK. Mau ngapain? Ku mau lapor. Kemarin gue cabut. Gitu. Ada? Coba jujur. Mana ada begitu? Itu para qadarullah masyafal. Belum satu dua mereka jatuh pada zina. Zina fatal lah diri. Tapi lapor ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena persaudaraan itu tuh dibangun di atas ketulusan. Dan beliau gak ngamuk. Beliau gak marah-marah sama Maiz. Coba kalau kita mungkin. Lo bener lakukan gitu. Iya bang, lo bikin malu gue aja, gitu mungkin kita. Ini muka motor di mana nih, gitu. Tapi Nabi SAW nggak demikian. Anda taubat lah, ya. Taubat suruh taubat. Karena dengan taubat dosanya hilang. Adapun kalimat-kalimat seperti bikin malu gue aja, muka gue mau taruh di mana? Dosa bisa hilang gara-gara kalimat demikian? Gak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hadir. Hadirin Allah muliakan. Ketika pasukan, mayoritas pasukan pemanah turun dari bukit rumah di perang Uhud, hadirin, padahal Nabi SAW sudah wanti-wanti, jangan ada yang turun. Jangan ada yang turun. Bahkan dalam beberapa riwayat bahasanya sangat tegas. Diriwayatkan sampai dibahasakan, walaupun kalian melihat kami wafat di bawah, lalu tubuh kami dimakan burung pemakan bangkai, jangan pernah turun. Weh, turun. Dalam hadirin. Tapi apa yang terjadi? Turun ketika mereka merasa sudah menang dan sudah waktunya mengumpulkan barang atau harta yang tercecer. akhirnya itu menjadi blunder besar. Menjadi blunder besar. Yang awalnya kemenangan sudah ada di depan mata, itu bisa berbalik. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi di perang Uhud. Apa yang terjadi di perang Uhud? Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi para sahabat beliau setelah selesai perang Uhud? Apakah beliau marah-marah? Dan ingat, di perang Uhud gigi geraham beliau pecah. Beliau kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an, paman beliau, salah satu kesayangan beliau. Jawabannya enggak. Bahkan beliau menyampaikan firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan terpuruk, jangan down, jangan sedih. Kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan, bisa enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan dulu tuh ayat? Udah deh, gak usah Anda sampein, biar jadi pelajaran buat mereka. Bisa kan? Bisa aja. Akhirnya gak disampein dulu tuh ayat, sampai tenang, mereka feeling guilty, baru udah deh kasih. Tapi enggak, beliau sampaikan ayat tersebut yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 139. Jangan down, jangan sedih. Kalian itu mulia jika kalian beriman. Ini dalam itu. Dalam hadir. Hatib. Masih ingat kisah hadirnya Hatib ketika beliau melakukan blunder, ingin membocorkan rencana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Mekah kepada keluarga beliau di Mekah yang bisa bocor ke orang-orang musyrik Quraisy, dan akhirnya bisa terjadi pertumpahan darah. Dan bisa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terancam nyawa beliau dan para sahabatnya. Ingat kisah itu? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan ingin membuka kota Mekah. Lalu beliau dapat wahyu bahwa Hatib menyuruh seorang wanita untuk pergi ke Mekah juga untuk mengkasih tahu bahwa Nabi akan membuka. Dan kalau itu terjadi, sangat besar kemungkinan berita itu bukan hanya didengar oleh keluarganya Hatib di sana, tapi akan bocor ke yang lain. Lalu Nabi SAW meminta sebagian sahabat seperti Ali untuk mengejar wanita itu, dan benar disembunyikan beritanya. Lalu Nabi SAW datang ke Hatib. Itu Umar bin Khattab kan udah marah, hadirin. Kata Umar, saya eksekusi ya Rasulullah. Karena ini tuh apa yang dilakukan Hatib itu sulit dibedakan dengan sulit dibedakan dengan manuver seorang mata-mata dan pengkhianat. Ya enggak sih, antum lagi terus dibocorin. Itu yang belain Hatib siapa? Umar udah mau eksekusi, hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ya Umar. Hatib itu ahli Badar. Ahli Badar. Ahli Badar gak mungkin munafik. Ahli Badar gak mungkin mata-mata. Ahli Badar gak mungkin pengkhianat. Mungkin dia, coba kita tanya dulu dia. Mungkin ada alasan. Benar. Ada alasan. alasan dan beliau bukan pengkhianat. Walaupun apapun alasan itu gak bisa dibenarkan karena sangat beresiko, itu blunder fatal. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi Hatib. Saudara hadirin, sikap saudara di level tertinggi. Makanya gak heran kenapa para sahabat Nabi SAW itu rela mati buat beliau, dalam arti untuk membela beliau. Ya begini cara penyikapannya. Siapa orang gak jatuh hati hadirin? Dibela. Saudara kita. Makanya susah memang. Kita nih bicara begini, kita masih jauh dari level yang ideal. Tapi coba semoga Allah kasih taufik, Allah sadarkan kita dan kita perbaiki diri ini. Ini level yang luar biasa. Dan mulai dari hal-hal terkecil, skup terkecil. Ya gimana kita mau bisa bermain ideal dengan orang luar, tapi kita nyikapin istri kita aja kayak bukan saudara, kayak musuh. Gitu. Ketemu ribut. Atau nyikapin suami kayak musuh. Jadi banyak diantara kita nih, kalau dengar hadis-hadis ayat yang ini tuh, saudara. Ingatnya saudara di sana, saudara di sini. Betul, sepakat. Tapi bukankah Nabi SAW mengatakan al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat, dekat, terus. Ya, sikapnya saudara yang di... Innamal mu'minuna ikhwah, gitu. Hadirin, itu yang perlu kita camkan. Dan ini nikmat. Kalau kita gak syukuri, Allah cabut nanti nikmat kita. Dan hidup tanpa saudara itu menyakitkan. Menyakitkan. Itu sakit. Berat. Apalagi kondisi banyak fitnah, segala macam. Kita hidup sendirian. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang dimakan serigala adalah domba yang terpisah dari rombongan. Sebuah analogi yang gampang diserang oleh syaitan itu yang terpisah dari saudara-saudaranya. Hidup sendirian. Berat itu. Jadi penting. Ini kesempatan kita bangun persaudaraan yang solid dan saling memberikan udzur kepada yang lain. Ingat, kita bersaudara dengan makhluk yang lemah, manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. An-Nisa 28. Kita bersaudara dengan makhluk yang suka lupa. Sumial insanu insanan linisyanihi, kata para ulama. Manusia itu dinamakan insan dari kata-kata nisyan, suka lupa dia nih. Suka lupa. Terus kita nih bersaudara dengan dzuluman jahula, Al-Ahzab 72. Suka zolim, suka bodoh gitu. Maka jangan nuntut kesempurnaan dari saudara kita. Jangan nuntut kesempurnaan dari saudara kita. Kita yang sengsara nanti. Kita yang sengsara. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari saudara tanpa ada aib, tanpa ada kekurangan, tanpa ada blunder, tanpa ada kekhilafan, maka dia akan hidup tanpa saudara. Gak ada saudara. Karena gak ada saudara kayak begitu. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Gak ada saudara kayak begitu, Adim. Ya, dia kan hidup tanpa ada saudara. Iya. Kalau kita bersaudara, setiap ada kesalahan kita ceritakan masa aib saudara kita ada, malah kita ceritakan. Maka kita gak akan punya saudara. Kata para ulama apa? orang yang menceritakan aib or aib saudaranya di hadapan Anda, maka besok dia akan menceritakan aib Anda di hadapan orang lain. Gitu. Jadi jangan senang dulu, ya dia percaya sama gue nih, semuanya diceritain. Iya, besok lo yang diceritain sama dia. Karena dia gak bisa jaga lisan. Dan emang ketika Anda berteman sama dia, Anda tampil perfect. Gak mungkin dong kita pendosa. Aku udah deket loh sama dia ceritain semuanya. Bahkan tentang masalah rumah tangganya, dia ceritain semuanya. Ternyata suaminya tuh begini. Atau istrinya tuh begini. Ya udah, selamat deh. Nanti besok Anda yang diceritakan sama dia. Anda yang diceritakan sama dia. Aib Anda yang dibuka sama dia. Dan pada dan akhirnya itu tadi nggak ada saudara yang mau, nggak ada saudara yang mau. Allah Ta'ala alam. Bismillah, saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjutkan hadits ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah Ta'ala, karena hadits ini simple tapi dalam dan ini penting. Jadi poinnya teman-teman dan jamaah, hafidhukumullah, ketika kita punya saudara atau ketika kita bersahabat atau berinteraksi dengan sesama muslim, itu saudara. Dan saudara harus ikhlas. Harus dibangun di atas ketulusan. Dan di waktu yang sama, saudara itu ujian. Ujian keikhlasan, ujian ketulusan. Dan kalau kita bisa melewati itu dengan jujur dan ikhlas dan sabar, maka kita akan dapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, itu benar real. Nikmat deh. Sangat nikmat. Makanya, kalau bersahabat dan bersaudara itu selalu berpikir kewajiban kita. Bukan nuntut hak kita sebagai saudara dan sahabat. Selalu berpikir kewajiban, kewajiban. Makanya nanti kita lihat hadisnya. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati ahi kana Allah fi hajatihi. Lihat narasi yang dibangun sama Nabi SAW. Jangan zalimi dia. Jangan serahkan dia sama orang yang jahat sama dia. Lalu tunaikan hajat-hajat dia. Lalu uraikan masalah dan kesulitannya. Dan tutup aibnya. Lihat. Nabi ingin menjelaskan bahwa tugas kita sebagai saudara ya ini. Jangan zolimin. Jangan serahkan dia. Terus bantu sesuai kemampuan. Lalu tutup aibnya. Jadi Nabi ingin menjelaskan konsep bahwa persahabatan dan persaudaraan dalam Islam itu spiritnya adalah menunaikan hak saudara kita. Menunaikan kewajiban kita. Yang bikin kita berantakan adalah ketika persahabatan dan persaudaraan dibangun di atas pondasi nuntut hak dari sahabat dan saudara. Siap-siap kecewa. Karena apa? Karena selama saudara kita, sahabat kita manusia, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi isinya makan hati, makan hati, makan hati, makan hati terus. Dan gak ada ampela, gak ada cakwe, apalagi bubur ayam, gak ada. Makan hati terus. Kenapa? Karena Anda salah konsep. Anda baru bahagia dan merasakan kenikmatan persahabatan ketika basicnya adalah spirit memberi, melayani, tidak menzolimi, ngejaga, menutup aibnya, kasih uzur dan hak-hak dia. Begitu konsep dibalik, maka yang ada adalah kalimat-kalimat lo tega ya sama gue. Nah itu lo tega sama gue. Gue gak nyangka lo seperti itu. Lo khianatin gue terus. Hadirin yang namanya manusia. Wong robnya aja suka lupa. Apalagi kita. Robnya aja suka lupa nih. berpikir dia akan ingat terus sama kita, ya enggak bisa lah hadirin. Wong robnya jadi dia suka dilupa, suka dilupain. Udah kasih udzur aja. Ingetin baik-baik gitu. Ini bisa disampaikan di Allah, sudah jam segini ya. Cukup, saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mengampuni segala khilaf kita. Rabbana taqabbal minna. Dan semoga kita bisa memperbaiki persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Pastinya kita banyak salah, banyak dosa, gak pintar dalam menunaikan hak saudara kita. Semoga Allah ampuni ini semua. Dan semoga kita bisa menjadi saudara yang jauh lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.